lambat sudah kau datang padaku. Setelah ku dapatkan penggantimu, kini hatiku teruntuk untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh, kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku. Kala itu cintaku sedang tumbuh, kau biarkan menjadi layu. Kini kau semuanya.